nikmat, rasa aman, ketenangan, ketenangan, kedamaian yang tidak diangkat oleh Allah dari suatu bangsa, suatu kaum, melainkan ketika kaum tersebut berbuat maksiat, jauh dari jalan yang lurus, berpecah belah. Saudara-saudari kaum muslimin, saudara-saudari kita di Palestina, lebih 50 tahun telah dijajah oleh orang-orang Yahudi. Mereka membunuh pria, wanita, anak-anak, menghancurkan tempat-tempat tinggal, membuat perandakan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita dengar, itu yang kita saksikan di media-media televisi melalui berita. Itu yang kita baca dalam berita. Permusuhan antara orang-orang Yahudi dan kita kaum muslimin sesungguhnya bukan masalah. Bahkan sejak awal ketika Rasulullah SAW mulai berdakwah, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, orang-orang Yahudi sudah mulai menghalangi jalan dakwah. Mereka membenci dan berusaha membunuh Rasulullah SAW. Sejarah kita, sejarah kelam mereka dicatat oleh sejarah dan tidak bisa dilihat. Namun begitu, wahai saudara-saudari, sebagai seorang muslim, kita bersikap, menilai, memandang sesuatu itu berdasarkan Al-Kitab wassunnah as-sahihah, dengan panduan pemahaman salafus saleh. Kita wajib memahami, mengetahui hakikat al-adawah, permusuhan antara kaum muslimin dan Yahudi, agar kita tidak salah pula dalam mensikapi apa yang terjadi pada saudara kita di Palestina. Apa dan kenapa orang-orang Yahudi menjajah, memerangi saudara-saudara kita di sana? Apa dasar apa? Dan kenapa pula kita membela saudara-saudari kita? Ini harus kita paham. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimah, banyak kaum muslimin bersimpati kepada saudara-saudarinya di Palestina. Lalu mereka melakukan aksi-aksi untuk menunjukkan wala, loyalitas mereka kepada kaum muslimin di sana. Tetapi sayang, banyak juga di antara kaum muslimin yang tidak paham. Hakikat permusuhan antara orang-orang Yahudi dan kaum muslimin. Pagi hari ini, insyaAllah ta'ala, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimin, kita berkumpul di sini untuk membicarakan masalah ini, sambil kita mengumpulkan apa yang bisa kita sumbangkan untuk saudara-saudari kita sebagai bentuk ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimin, kenapa kita membenci orang ini? Dulu saya pernah berdialog dengan seorang dokter, berbincang-bincang dengan seorang dokter. Lalu sang dokter pun heran bertanya-tanya, kenapa sih kita ikut campur urusan-urusan di sana? Kenapa kita harus ikut serta? Itu kan masalah perebutan tanah saja. Orang Arab dengan bangsa Yahudi. Ada lagi orang lain mengatakan, sebenarnya kenapa sih kita membenci orang lain Yahudi? Toh mereka juga sama seperti kita manusia. Mereka juga punya agama, mereka juga punya Tuhan. Tujuan manusia kan sama juga, semuanya ingin masuk surga. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul dari sebagian kaum muslimin yang tidak paham agama, tidak mengerti akidah, tidak mempelajari manhaj Rasulullah SAW. Ketahuilah wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita membenci bangsa Yahudi bukan karena fanatik, bukan karena fanatisme kelompok mereka. Kita membenci Yahudi li ajli Rabbina. Kita membenci orang Yahudi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Maidah ayat 64. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah itu terbelenggu. Ghullat aydihim, tangan mereka lah yang semuanya dibelenggu, kata Allah. Wa lu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat karena perkataan mereka itu. Bal yadahu mabsuṭatan yunfiqu kayfa yashaa. Akan tetapi kekuatan Allah itu terbelenggu. Ia menimpakan apa saja kepada hamba atau kepada makhluknya sesuai dengan yang dikehendaki. Nah, kita membenci bangsa Yahudi karena mereka mencela Allah, mencela para nabi dan rasul, bahkan membunuh sebagian para nabi dan rasul. Lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa lu'inu bima qalu," dan mereka itu dilaknat karena celaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud perkataan mereka itu yang Allah maklumkan. Tangan Allah berbelenggu, mereka menuduh mencela Allah dengan mengatakan Allah itu bakhil. Padahal Allah Maha Pemurah, Jawad, Karim. Kemudian wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita membenci Yahudi karena orang Yahudi berkata sebagaimana Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an, "Inna Allah faqir wa nahnu aghnia," surah Al-Imran ayat 141. Apa kata orang Yahudi? Sesungguhnya Allah itu fakir, miskin, wa nahnu aghnia, dan kami lah orang-orang Yahudi yang kaya. Sanaktubu ma qalu, apa kata Allah? Kami akan catat apa yang mereka katakan. Wa qatlihim al-anbiya bi ghairi haqq, dan juga karena mereka itu membunuh para nabi dengan tanpa hak. Mereka mencela Allah, menisbatkan sifat-sifat yang tidak layak, tidak pantas kepada Allah. Mereka membunuh para nabi. Maka layak mereka kita membenci orang-orang ini. Kita membenci bangsa Yahudi karena mereka yang telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan bahwa Uzair, Nabi Uzair, sebagai putra Allah. Di dalam surat At-Taubah ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qalatil yahud Uzairun ibn Allah." Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu adalah anak Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman membantah ini. Lahu mulku samawati wal ard. Lahu mulku samawati wal ard. Wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kull syai'in fa qaddarahu taqdira. Bagi Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia tidak memiliki anak dan tidak membutuhkan teman, sekutu. Dan dialah Allah telah menciptakan segala sesuatu, wa qaddarahu taqdiran, dan menakdirkan apa yang dia ciptakan itu dengan takdirnya. Kita membenci Yahudi, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, karena orang-orang Yahudi itu mengatakan di dalam Talmud, kitab mereka, Talmud itu kitab agama mereka, seperti penafsiran bagi kitab Taurat yang ditulis oleh ulama-ulama mereka. Nah, di dalam kitab Talmud tersebut mereka mengatakan, apa kata mereka? Maksudi Allah dari apa yang mereka katakan di dalam kitab tersebut. Laisa Allah mahsuman min at-tij wal ghadab wal kadhib. Allah tidak suci, tidak bersih, tidak terjaga dari kemarahan serta kedustaan. Maha suci Allah. Ini yang mereka katakan di dalam kitab Talmud. Dan di dalam Talmud itu juga mereka mengatakan bahwa pendeta-pendeta mereka adalah tangan-tangan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Dan mereka bisa berbuat sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Mereka juga mengatakan di dalam Talmud bahwa Allah Subhanahu wa taala menghabiskan 3 jam dalam siang dalam satu hari itu untuk bermain-main dengan malaikat-malaikat di langit. Nauzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya, "Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang di antara keduanya bermain-main. "Law aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin." Kalau seandainya kami ingin menjadikan dunia, langit dan bumi itu untuk bermain-main, kami akan menjadi membuatkannya dari sisi kami jika kami menghendakinya. "Bal nakhdhibu bil haqqi 'ala al batil." Melemparkan kebenaran itu kepada kebatilan, fayadmahuhu, sehingga menghancurkan kebatilan tersebut, faidah buat dahil, maka lenyaplah kebatilan itu. Celakan-celakan orang Yahudi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam kitab Talmud itu juga mereka katakan, wahai saudara saudariku, bahwasanya bangsa Yahudi itu, al-Yahudi, seorang Yahudi itu, ahabbu ilallah minal malaika, lebih dicintai oleh Allah daripada malaika. Mereka yang mengaku di dalam surah Al-Baqarah bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Faqala al-Yahud wa al-Nasara nahnu abna Allah. Mereka mengaku mereka adalah bangsa yang paling mulia, sehingga mereka yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah bantah di dalam Al-Quran kedustaan-kedustaan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 18. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Orang-orang Yahudi dan Nasara berkata, kami adalah anak-anak Allah dan orang-orang yang paling dicintai oleh Allah. Falima yu'adzibukum bidzunubikum? Apa kata Allah? Kalau memang kalian itu paling dicintai oleh Allah, menghukum kalian dengan dosa-dosa kalian. Karena seorang yang mencintai tidak akan menghukum orang yang dicintai, tidak akan menyiksa orang yang dicintainya. Tapi Allah menghukum mereka, menyiksa mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa pengakuan bahwa mereka dicintai oleh Allah itu hanya dusta belaka. Bal antum basyarun mimman khuliq. Bahkan kalian adalah yang terburuk yang pernah diciptakan. Bahkan kalian adalah sebagai manusia, seorang manusia yang dari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu liman yasha', bal antum basyarun mimman khuliq. Kalian termasuk manusia biasa. Tidak ada kelebihan kalian. Allah mengampuni orang-orang yang dikehendakinya dan mengazab orang-orang yang dikehendakinya. Walillahi mulku as-samawati wal ardh wa ma bainahuma wa ilayhi al-masir. Dan bagi Allah dan kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, serta kepada-Nya lah kalian akan dikembalikan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita membenci Yahudi karena mereka di dalam Al-Qur'an, karena mereka di dalam Al-Qur'an diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam surah At-Taubah ayat 31, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Mereka menjadikan ahbar, pendeta-pendeta mereka, ruhban, rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah, "Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah." Wahai manusia, kebanyakan rahib-rahib, pendeta-pendeta Yahudi itu, mereka itu sungguh-sungguh memakan harta manusia dengan batil dan menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang menyatakan sifat-sifat Yahudi yang sangat tercela. Orang-orang Yahudi kita membenci mereka karena mereka memandang diri mereka makhluk paling mulia dan yang selain mereka itu tidak dianggap ada. Tidak peduli muslim atau tidak muslim, selain daripada Yahudi, bagi mereka itu sama seperti hewan. Di dalam Talmud juga dituliskan, nutfah ghairil Yahudi ka nutfah baqil hayawanat. Sperma selain orang Yahudi itu sama seperti sperma hewan-hewan, binatang-binatang. Berarti manusia selain dari Yahudi itu bagi mereka sama seperti binatang. Maka tidak ada mereka seperti agama-agama lain, kan ada agama selain Islam seperti agama Nasrani, ada berusaha mereka mengkristenkan orang agama lain begitu juga. Kalau Yahudi tidak ada. Mereka tidak akan terima orang lain masuk agama Yahudi. Karena mereka adalah ras paling tinggi, paling mulia. Menurut mereka. Oleh karena itu, karena mereka menganggap diri mereka adalah paling mulia, manusia sama seperti binatang. Keyakinan mereka di dalam Talmud, yajibu ala kulli Yahudi an yabdula judahu liman istimlak batil umam fil ardh. Wajib atas setiap Yahudi untuk berjuang menghalangi umat-umat lain memiliki sesuatu di muka bumi. Litabqa as-sarata lil Yahudi wahdahu, agar kekuasaan di muka bumi ini hanya dipegang oleh orang Yahudi. Maka tidak akan pernah dia melepaskan Palestina. Dan tidak akan pernah mereka melepaskan cengkeraman mereka terhadap kaum muslimin di berbagai belahan dunia. Mereka berusaha untuk menguasai negeri-negeri kaum muslimin dengan segala cara mereka. Karena itu agama bagi mereka, kewajiban setiap Yahudi untuk menghalangi umat-umat selain mereka menguasai, memiliki sesuatu di muka bumi. Mereka juga menganggap, orang Yahudi juga menganggap bahwa jika Allah tidak ciptakan orang-orang Yahudi, maka hilanglah keberkahan di muka bumi ini. Mereka juga menegaskan di dalam kitab mereka Talmud, orang-orang yang keluar dari agama Yahudi adalah babi-babi yang najis. Oleh karena itu, sangat sulit, sangat sedikit mencari orang Yahudi masuk Islam. Di zaman Nabi saja, sedikit orang Yahudi yang masuk Islam. Di antaranya adalah istri Nabi yang mulia, ibunda kaum muslimin, Sofiyah. Dan juga seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Salam, salah seorang hibr, ulama Yahudi. Ia beliau beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ora Itu biasa saja. Di dalam kitab mereka dikatakan al-Yahudi la yukti, tidak ada ala ardin ghairi al-Yahudiyah. Bahkan kalau orang Yahudi memperkosa wanita selain Yahudi, maka dia tidak bersalah. Li'anna kulla 'aqdi zawajin inda ghairi al-Yahud batil. Karena pernikahan selain pernikahan orang Yahudi adalah batil untuk mereka. Fal mar'atu ghairi al-Yahudiyah tu'tabar bahima, wanita yang bukan Yahudi itu mereka anggap sebagai bahimah, hewan. Sebagai hewan ternak. Wal aqdu la yakunu baina al-bahaim. Dan hewan-hewan tidak perlu pakai akal. Itu yang mereka. Kemudian juga di dalam kitab Talmud, lil yahudi al-haq fi qitab nisa' ghair al-yahudiyyah. Yahudi berhak memperkosa wanita-wanita selain Yahudi. Kemudian mereka juga meyakini zina bi ghairi al-yahud, dzukuran kanu aw inatan la yuqaba alayhi, li'annahum min nasl al-hayawanat. Berzina dengan orang selain Yahudi, baik laki-laki ataupun perempuan, maka tidak berdosa, tidak ada hukumannya, karena mereka orang-orang selain Yahudi itu adalah dari keturunan hewan-hewan. Itu agama yang aneh. Ada syaitan. Pantaslah mereka itu lusiru bima qalu, dilaknat dengan ucapan mereka itu. Kemudian yang aneh lagi di dalam kitab Talmud, laisa lil mar'atil yahudiyya an tashku ila zana zawjuha bi ajnabiyya fi baiti zawjiyya. Seorang wanita Yahudi tidak berhak untuk mengadu apabila suaminya berzina dengan wanita selain Yahudi sekalipun di rumah. Ini agama yang aneh, keyakinan yang aneh, kebebasan. Dan tidak mengherankan karena mereka ini sebagaimana yang Allah katakan di surah Ali Imran di ayat 75, Allah katakan dzalika li'annahum qalu laisa 'alaina fil ummiyyin sabil, laisa 'alaina fil ummiyyin sabil. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Mereka yang mengatakan laisa alaina fil ummiyin sabil. Umat-umat selain dari kami tidak berhak terhadap kami. Dan mereka mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah, sedangkan mereka mengetahuinya. Orang-orang Yahudi, mereka yang membunuh para nabi, mencela, menghina, bahkan mereka juga ada yang menyalib Nabi Isa alaihissalam. Bahkan di dalam kitab Talmud mereka dituliskan tentang Isa alaihissalam, innahu ibnu zina wa inna ummahu hamalat bihi khilal fatratil haid. Kata mereka, Isa alaihissalam itu adalah anak zina, dan bahwasanya ibunya hamil mengandung dia dalam keadaan ketika dalam keadaan haid. Wa annahu musya'wib wa mudallil wa ahmaq wa ghasyab wa ghasyab bani Israil. Dan bahwasanya Isa alaihi salam itu adalah seorang dukun, seorang yang menyesatkan, seorang yang bodoh, seorang yang berbuat makar terhadap bani Israil. Dan mereka, wa annahu suliba wa mata wa dufina fi jahannam. Dan kata mereka, Isa itu salib dan dikuburkan di neraka jahannam. Wa annahu yu'adzabu fiha. Dan bahwasanya kata mereka, Isa alaihi salam disiksa di dalam neraka jahannam. Ini menghina, celaan mereka. Tidak ada lagi agama yang lebih kafir. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebagian dari sifat-sifat Yahudi yang ada di dalam Al-Quran dan juga yang ada di dalam kitab-kitab mereka sendiri. Sangat bertolak belakang dengan akidah kita. Kalau kita lihat keyakinan-keyakinan orang Yahudi ini, mustahil ada perbedaan. Dan mustahil mereka akan membiarkan saudara-saudari kita di Palestina hidup tenang, hidup nyaman. Apalagi kebencian mereka yang sangat besar terhadap Allah, Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Karena mereka terusir dari Madinah. Karena mereka terusir dahulu dari Palestina. Oleh karena itu mereka berusaha sepanjang sejarah untuk menghancurkan kaum muslimin. Mereka berusaha membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masa Nabi masih hidup. Mereka undang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke benteng mereka. Lalu mereka siapkan orang berdiri di atas benteng untuk menjatuhkan batu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi turun wahyu untuk mengkhabarkan. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam segera pergi. Mereka mulai meracuni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam perang Khaibar, dalam hidangan yang dihidangkan kepada Rasulullah SAW oleh seorang wanita Yahudiyah, sehingga sampai Rasulullah SAW sakit wafatnya, menjelang wafatnya merasakan sakit akibat racun itu di mulut. Mereka lah yang menyihir Rasulullah SAW. Ketika mereka ambil rambut-rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang rontok dari sisir, lalu mereka buat bubul-bubulnya, lalu mereka penggal di sebuah sumur. Mereka menyihir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah berhenti upaya mereka untuk menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta kaum muslimin hingga akhir. Karena bagi mereka, kaum musliminlah yang menghalangi mereka untuk bisa menguasai bumi ini. Untuk menjadi pemimpin di bumi ini. Untuk menghinakan, menjadikan seluruh manusia sebagai budak mereka. Hanya kaum muslimin yang menghalangi mereka. Dan mereka tidak tahu bahwa hanya kaum muslimin dan musuh mereka sampai akhir zaman yang akan berperang dengan mereka. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslim. Jika demikian wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, permusuhan antara kita dengan orang-orang Yahudi bukanlah permusuhan politik, bukan pula perkara-perkara tanah dan lain sebagainya. Permusuhan kita dengan mereka adalah karena agama. Kita membenci mereka karena mereka mencela Allah, mencela Rasul-Rasul, membunuh Rasul-Rasul karena mereka menyakiti, berusaha memerangi kaum muslimin karena mereka menjajah saudara-saudari kita di Palestina. Kemudian kita membenci mereka karena dosa-dosa mereka terhadap Al-Masjidil Aqsa. Perbuatan mereka melukis gambar-gambar babi di dinding tembok-tembok Masjidil Aqsa. Terkadang mereka lemparkan kepala babi ke dalam masjid itu. Mereka berusaha meruntuhkan Baitul Maqdis itu dengan menggali, dengan anggapan di sana ada Haikal Sulaiman. Lalu mereka gali dan mereka sengaja membuat di sana ada namanya tembok ratapan Haikal Makkah yang berdampingan langsung dengan Masjidil Aqsa. Tujuannya adalah untuk mengganggu kaum muslimin dan berusaha menjauhkan kaum muslimin dari Palestina. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita pahami sifat iman Yahudi dan kenapa kita membenci, maka wajib kita menunjukkan wala kita kepada orang-orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Taubah, orang yang beriman itu satu dengan yang lainnya saling mencintai. Mukmin maupun mukminah ba'duhum awliya'u ba'd. Satu dengan yang lainnya adalah saling mencintai. Maka wajib kita membela saudara-saudari kita di sana. Namun bagaimana cara kita membela saudara-saudari kita di sana? Apa yang bisa kita perbuat saat ini untuk membantu saudara-saudari kita di sana? mewujudkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dahu ba'dahu." Mukmin dengan mukmin yang lain laksana bangunan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya di dalam hadis Muslim, "Kal-jasadil wahid, idza ishtaka 'udwun," apabila satu tubuh merasakan sakit, "tada'a lahu sa'irul jasadi," maka seluruh anggota tubuhnya ikut merasakan humar, ikut merasakan tidak bisa tidur. Nah, bagaimana cara kita mewujudkan yang pertama, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, yang bisa kita lakukan? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mendoakan saudara-saudari. Bukan hanya sekedar kita berteriak-teriak anti Yahudi dan lain sebagainya, kita ingin memusuhi mereka, tetapi kita sendiri tidak paham bagaimana cara memusuhi mereka. Kita harus meyakini bahwa mereka adalah musuh Islam, musuh Allah dan Rasulnya. Kemudian jangan lupa doakan saudara-saudari kita di Palestina. Kapan kita mendoakan? Subhanallah. Imam-imam misalnya sudah ada edaran dan anjuran dari pemerintah untuk melakukan kunut, kunut nabi lah dari depan. Menganjurkan kunun nazil, apakah kalau imam mampu dan sanggup lakukan kunun nazil? Kemudian doa kita sendiri-sendiri di sepertiga malam terakhir, kita doakan diri kita, keluarga kita, kaum muslimin, kemudian kita khususkan untuk saudara-saudari kita di sana. Kemudian yang kedua, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslim, orang Yahudi tidak bisa diperangi hanya dengan senjata. Orang Yahudi tidak bisa hanya diperangi dengan roket-roket. Orang Yahudi tidak hanya bisa diperangi dengan bom bom. Bahkan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum memerangi mereka dengan senjata, diperangi dengan ilmu, dengan akidah. Subhanallah. Lihat kebodohan, bagaimana kita akan memerangi Yahudi sementara kita bodoh. Beberapa hari yang lalu, sekitar 2-3 hari yang lalu, saya berjumpa dengan seorang anak muda, dengan orang tua dan anak muda. Katanya dia kuliah dekat sini. Nah, punya gitu, tahu dia kuliah sini. Ya, katanya tahu, kata dia kuliah dekat sini, dekat sebelah. Rambutnya panjang. Nah, dia ini golongan ingkar sunnah, tidak percaya kepada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang bawa bekal satu plastik itu susu. Kemudian dia juga memegang Coca-Cola. Lalu ketika bincang-bincang, saya tanya, "Untuk apa bawa susu banyak betul?" Lalu dia katakan, "Kami tidak minum air putih. Air aqua, air putih, air mineral kami tidak minum." "Kenapa?" "Itu sama seperti khamar." "Loh, kok bisa? Hukumnya haram, kenapa?" "Karena air-air barat sudah tercemar, ternoda, membahayakan, lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya." "Kalau khamar kan gitu, yang banyak mudharatnya daripada manfaatnya." "Loh, Anda sendiri minum Coca-Cola, apa ini tidak lebih mudharat lagi?" Ini kan kejahilan sebagian kaum muslim. Yang lebih aneh lagi, pernah kejadian wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kejadian ini pada salah seorang ikhwan di Pekanbaru. Ketika itu dia sedang duduk, waktu itu dia di jalan lapar. Masuklah dia di restoran siap saji milik lisensi orang-orang barat itu, KFC. Dia beli bungkus, terus dia lapar, aduh gak tahan dia. Akhirnya dia berhenti di sebuah kedai, warung, numpang kita numpang makan. Terus dia pesan teh botol. Nah, waktu itu tidak jauh di situ, sama-sama makan di situ, ada salah seorang pemuda muslim yang dikenal kalau istilah gerakan aktivis. Aktivis itu apa? Orang yang aktif ya, padahal kita aktif juga. Langsung dia berdiri. Lalu dia tegur saudara kita ini, maaf, tapi saya lihat ada penampilan berjenggot begini, tapi kok makan seperti ini? Ikhwan kita itu berkata, loh, dia tanya, kenapa kalau saya makan agama ini? Ini produk orang Yahudi. Lah, nanti kita makan kambing orang Yahudi yang masakkan. Nanti hidup kita dalam perang di perang Khaibar itu. Nanti kita akan makan kambing yang minat orang Yahudi, tidak ada masalah. Apa bedanya kambing dengan ayam? Anda tidak tahu. Ustaz-ustaz sudah banyak mengharapkan produk-produk Yahudi ini. Karena produk-produk Yahudi ini sebagian dari waktu digunakan untuk peluru-peluru yang menembak saudara-saudara kita di Palestina. Tidak lama setelah itu berdering HP-nya. Ternyata HP-nya HP buatan orang kafir juga, orang Arab juga. Berdering, dia ya, langsung dirampas oleh teman kita, oleh ikhwan ini. Wah, ini juga buatan orang kafir juga, orang Arab juga ini. Enggak boleh kita pakai. Giliran saya yang tampil dan saya tidak bisa lagi menahan kegelisahan beliau. Ketika tampil, wah ini Ustaz Abu Zubair Al-Khari. Ini bukan main bola, bukan apa-apa, ini sudah mau kajian. Langsung saya bahas tentang Al-Quran, memuliakan Al-Quran, bagaimana orang yang melalaikan Al-Quran, bagaimana kewajiban kita terhadap Al-Quran. Dan juga kewajiban kita meneliti jalan Yahudi dan Nasrani, orang-orang kafir. Saya bahas itu ke sekolah-sekolah dia merasa. Tapi yang tidak paham selesai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke semua lagi. Akhirnya Pak Kepala Sekolah itu paham saya tidak suka. Apalagi dia mendengar kajian saya tadi yang menyinggung, menyindir sikap-sikap orang yang dibuat terani. Akhirnya dia ngomong waktu salam Sekolah dia mau pergi, dia ngomong, Ustaz, saya minta tolong nanti videonya kami diberi, silakan diedit, dihapus mana yang tidak pantas dan tidak cocok. Nah, lihat bagaimana kondisi umat Islam. Bagaimana kita akan memerangi Yahudi dan Nasrani? Bagaimana kita akan memerangi orang-orang kafir? Sementara kita tidak paham, tidak memiliki ilmu, bagaimana cara kita memerangi? Di rumah-rumah kita saja dijajah oleh pemikiran, pemahaman, pola hidup Yahudi melalui media-media televisi. Jadi selain kita meyakini, membenci Yahudi, kenapa kita membencinya, kita mendoakan saudara-saudari kita di Palestina, kita harus membekali ilmu diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dengan ilmu. Bahwa menyelidiki mereka orang-orang Yahudi itu adalah wajib. Bahwa berbeda dari orang-orang Yahudi itu adalah wajib, mulai dari akidah kita. Sudah jelas berbeda. Cara-cara ibadah kita tidak boleh meniru orang Yahudi. Kemudian juga akhlak, perilaku, gaya hidup, penampilan yang menjadi ciri khas orang Yahudi. Kita harus berbeda, berbeda dari itu. Karena kesamaan zahir akan mewariskan rasa suka. Oleh karena itu, Rasulullah SAW wanti-wanti mengingatkan agar kita berbeda dari orang-orang Yahudi. Bacalah hadis-hadis Nabi, banyak sekali hadis-hadis yang memerintahkan kita berbeda dari orang-orang Yahudi. Jadi kita harus mulai dahulu membenci Yahudi itu dan berusaha memeranginya dari diri kita dahulu. Contohnya lihat, kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kita memanjangkan jenggot, memeliharanya, kemudian merapikan kumis. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyelidiki ahli kitab. Khaliqul Majus, Khaliqul Yahud, waghfir liha. Selidikilah Yahudi, selidikilah Majus, selidikilah Yahudi. Waghfir liha, afu liha, pelihara, panjangkan jenggot. Nah, karena mereka tidak memelihara jenggot. Kalaupun ada, itu sebagian saja. Malah sekarang karena ketidakpahaman kaum muslimin, ketidakpengertian mereka, malah orang-orang yang berjenggot malah dituduh yang bukan-bukan. Orang yang tidak berjenggot dianggap baik, padahal siapa yang serupa dan siapa yang tidak serupa sebenarnya. Dan yang punya bengkel itu dulu saudara kita di jamaah tabligh dan sudah alhamdulillah sudah mengaji. Jenggotnya lebih lebat daripada saya tadi. Ketika pada saat dia memperbaiki mobil itu, datang pelanggan seorang non-muslim, Chinese, non-muslim berdiri memperhatikan dia. Kalau jenggotnya kan dikit, tidak begitu mencolok. Dia jenggotnya lebat. Tiba-tiba, non-muslim ini nyeletuk. biasanya orang berjenggot itu fanatik ya. Saya diam saja. Bengkel, tukang bengkel ini diam saja. Saya tidak tanggapi, mungkin sekedar geletuk saja. Tiba-tiba dia ulang lagi. Biasanya kenapa lagi? Biasanya orang berjenggot itu fanatik-fanatik ya. Mas itu yang tukang bengkel itu mulai merah mukanya. Jadi dia tidak bisa menjawab. Akhirnya saya menanggapi. Saya mendekat ke orang Cina itu. Dan muslim itu saya katakan, maksud bapak? Fanatik yang seperti apa? Oh iya, fanatik-fanatik. Itu seperti yang melakukan bom-bom itu. Al-Qaran itu, ISIS itu. Itu kan menikmati-nikmati fanatik-fanatik itu. Oh. Bapak, tahu nggak? Fanatik itu ada yang baik, ada yang buruk. Iya, nggak ada. Kalau fanatik itu yang buruk, seperti itu. Mana ada fanatik yang baik? Kalau fanatik yang baik itu, dia memegang teguh prinsip dia yang baik, maka dia akan menunjukkan kebaikan juga dalam keseharian dia. Tapi kalau yang dia pahami dari ayat ini, yang dia pegang teguh itu adalah sebuah kesesatan, kesalahan, kebatilan, akan menimbulkan dampak-dampak buruk juga. Ah, masa seperti itu? Yang fanatik, yang fanatik. Dia tidak mau terima. Akhirnya saya katakan kepada dia, bapak tahu, yang fanatik itu bukan hanya orang berjenggot saja. Bapak baca berita enggak yang terjadi sekarang di Palestina? Punya televisi enggak? Dengar enggak? Oh iya, dengar. Nah, sekarang di sana orang berjenggot dibunuh oleh orang. Orang yang tidak berjenggot. Orang Yahudi ini tentara-tentaranya mana berjenggot? Coba lihat. Dia berjenggot. Bapak dengar enggak di Burma itu? Kaum muslimin Rohingya itu. Yang membunuhnya. Bukan orang berjenggot. Itu perbuatan teror tidak? Ekstrim tidak? Dia diam saja. Kalau bapak seorang pelajar berpendidikan, pasti bisa berpikir dan mengukur. Tidak bisa mengidentikan sesuatu itu hanya dengan melihat oknum-oknum. Sekarang kalau saya katakan, perampok-perampok itu kebanyakan tidak berjenggot. Berarti sama seperti bapak. Gimana? Wah, nggak bisa. Lalu seperti itu juga. Kan hanya oknum. 1, 2, 3 orang melakukan kejahatan. Kalau saya hukumi, orang-orang tidak berjenggot sama seperti bapak, kamu. Gimana? Kan tak terima. Nah ini kesalahan. Jadi, yang terjadi itu, kenapa kaum muslimin dipandang buruk seperti itu? Pertama, karena memang kaum muslimin ini umat yang rusak. Jadi dia menjadi sorotan. Dan banyak orang-orang yang tidak suka, takut, tak khawatir dengan umat Islam. Bapak, kamu. Sehingga ketika terjadi, aksi-aksi seperti itu langsung diekspos. Padahal kalau apa, jenis membaca berita seperti di Amerika, ada kelompok-kelompok ekstrim dari agama-agama lain, sempat gereja mereka, yang juga melakukan tindak pembunuhan dan lain sebagainya, ada di Rusia dan lain sebagainya. Itu juga teroris, tapi karena dia sedikit dan karena dia tidak diekspos. Kemudian yang kedua yang harus bapak paham. Yang bapak maksud orang yang menafik berjenggot itu orang-orang oknum-oknum dari kaum muslimin yang salah memahami agama dan menerapkan. Oh jadi tidak pernah yang dia terapkan itu? Iya. Kami saya awal sedepan memerangi hal yang seperti itu. Kalau bapak tahu kan kalau sedepan untuk memerangi perbuatan perbuatan yang seperti itu. Dia tidak. Nah, kata Allah ketika itu berdering telepon saya. Telepon ternyata salah seorang ikhwan yang mengurus pembangunan masjid. Salah satu masjid itu kan baru. Nah, masjid itu butuh sumur bor. Dulu yang membuat sumur bor di situ saudara kita dari kaum muslimin tapi tidak berhasil. Sudah lama tidak berhasil. Akhirnya dapat orang Nasrani. Dan hasilnya bagus. Sudah berapa sumur dia buat dekat itu. Nah, ini sumur yang kelima. Sudah selesai. Gajinya belum diberi. Nah, saudara kita ini liburan lebaran, udah pulang kampung. Nah, orang ini bilang, itu Pak, itu kemarin itu yang membuat sumur itu kenapa tidak diberi gajinya? Gak boleh. Sudah, ya, lalu bahkan kita kan lagi lebaran, nanti ada sudah lebaran, biar dia cek dulu betul atau tidak sumur itu sekarang. Tidak boleh. Nabi kita sudah menegaskan, kalau kita mempekerjakan untuk orang itu, harus kita beri gaji dia upahnya sebelum kering keringatnya. Walaupun dia orang kafir. Kalau kita sudah-sudah boleh. simpan terlalu, itu masalah besar kali uang dia. Begitu dia ya, pokoknya harus kasih dia, harus cari caranya. Orang itu akhirnya dia mendekat. Itu tadi apa itu kok ada diberi upah sebelum kering-keringan itu apa itu pak? Kok ada bulan di, maksudnya apa itu? Nah ini bapak kan tidak tahu agama Islam itu seperti apa. Ada nggak di agama bapak? Kalau di dalam Islam itu, kalau kita mempekerjakan seseorang sebelum kering-keringannya harus diberi upah. Maksudnya kering-keringan itu ada. Kita punya kesepakatan kepada dia. Misalnya pekerjaannya kerjakan sekian lama. Kalau sudah jelas selesai pekerjaannya, waktunya sudah tepat, pekerjaan sudah selesai, tidak berhak kita menunda-nunda haknya. Kalau kita tunda-nunda, dosa, zalim. Itu dalam agama kami, itu diajarkan itu oleh Nabi kami. Karena harus berlaku adil. Bahkan ada orang kafir yang tidak memerangi kami, tidak memusuhi kami, tidak mengeluarkan kami dari negeri kami. Allah perintahkan kami di dalam kitab kami, Al-Quran, untuk berbuat baik dan berlaku adil. Dia merasa aneh, kok gini? Ternyata umat Islam kok seperti ini ya? Jadi, wahai saudara-saudariku, ibrahnya, karena kejahilan kita, kita mengatakan membenci, memerangi Yahudi, karena kejahilan kita, kita yang memperburuk citra Islam itu. Malah kita terlalu mendapatkan Islam itu. Kewajiban kita memahami agama ini dengan benar, kemudian mengamalkan ilmu tersebut. Sehingga dakwah kita tidak hanya untuk orang muslim, tapi juga untuk orang non-muslim. Sehingga mereka berjumpah, mereka tahu seperti apa Islam, Islam itu benar. Jadi, berilmu, perangi dengan ilmu. Kemudian, wahai saudara-saudariku, bagaimana kita membantu kaum muslimin dengan berjihad. Jihad yang seperti apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berjihad dengan jiwa dan harta kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat, "At-taubah innallaha ashtara min al-mu'minina anfusahum wa awwalahum bi anna lahum al-jannah, yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihim haqqan fi at-taurah wal injil wal qur'an wa man awfa bi 'ahdihi min Allah fastabshiru bi baytikum alladhi bay'tum bih wa dhalika al-fawzul 'azim." Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa mereka dan harta mereka. Mereka berperang, mereka membunuh dan dibunuh di medan perang. Dan siapa yang lebih menepati janji daripada Allah, maka bergembiralah kalian dengan jual beli kalian. Itulah sesungguhnya kemenangan mereka. Nah, berjihad ke sana, berperang ke sana, jelas ada syarat-syaratnya. Dan itu tidak memungkinkan bagi kita. Ada syarat-syaratnya untuk izin wali, waliul amr. Dan alhamdulillah pemimpin kita muslim. Kemudian izin kedua, orang tua kita. Orang tua kita juga termasuk wali bagi kita. Maka apabila tidak diizinkan oleh ulil amri kita, oleh orang tua, tidak boleh kita pergi berjihad. Lihatlah seorang pemuda bagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari ketika dia datang kepada Rasulullah SAW. Tidak berjihad bersama Rasulullah SAW, tetapi dia meninggalkan ibunya atau ayah ibunya dalam keadaan menangis, sedih. Apa kata Rasulullah SAW? Irji' ilaihima, kembalilah kepada kedua orang tuamu. Wa adhibhuma kama adkaitahu, buat keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat dia menangis. Di dalam riwayat lain, lafaznya irji' fa fihi ma fajar, pulanglah kepada kedua orang tuamu dan berjihadlah dengan berbakti kepada kedua. Padahal anak muda ini ingin berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana jihad yang lebih afdal? Sudah jelas itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Anda ke sana ke Palestina sekarang tidak jelas dengan bendera siapa Anda berjihad. Apakah betul-betul dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidaknya? Ini jelas dengan Rasulullah. Rasulullah perintahkan dia untuk mematuhi kedua orang. Nah, ketika kita tidak bisa berangkat untuk membela saudara-saudari kita di Palestina dengan jiwa, raga kita masih punya kesempatan kedua untuk berjihad. yaitu dengan harta, harta kita, dengan mengirimkan bantuan-bantuan, harta, mengumpulkan dana. Saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimin sebenarnya umat yang kaya, umat yang kuat. Kalau kaum muslimin tidak bakhil, lebih mencintai akhirat daripada dunia, niscaya mudah bagi mereka untuk membantu saudara-saudari. Tetapi ketika keimanan itu lemah, pemahaman tidak lemah, rasa ukhuwah itu lemah, kita tidak merasakan bahwa saudara kita di sana itu adalah bagian dari tubuh kita. Padahal Nabi kita yang mulia mengatakan mukmin yang satu dengan yang lainnya kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Kita tidak pernah merasakannya. Ketika anak-anak di sana meringis, menangis, terluka atau mati, kita tidak menganggapnya sebagai anak kita. Maka kita tidak melanjutkan apa. Kita tidak bersedih. Kita ketika ada sebagian saudara kita di sana tertembak, terluka atau hilang bagian, terpotong potong tubuhnya, kita tidak merasakan itu adalah bagian tubuh kita. Makanya kita tidak sakit. Ketika saudara kita di sana rumahnya hancur, lebur, dibom oleh orang-orang Yahudi, kita tidak merasa kehilangan. Karena kita tidak merasakan itu adalah rumah kita. Kita tidak pernah merasakan, merasakan mereka itu bagian dari tubuh kita. Oleh karena itulah, ketika kita diminta untuk mengumpulkan dana, berderang, kita masih berpikir. Masih memikirkan diri kita, akhirnya kita berlindung sedikit untuk saudara kita. Abdurrahman bin Auf, lihatlah seorang sahabat yang mulia. Suatu hari, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha, suatu hari bergemuruhlah kota Madinah, gegap gempita, debu-debu berterbangan di gerbang kota Madinah. Aisyah radhiyallahu anha bertanya-tanya, ada apa? Apa yang terjadi? Lalu disampaikan kepada beliau, ini adalah kafilah dagangnya, kafilahnya Abdurrahman bin Auf, 700 ekor unta dari Syam baru datang penuh dengan pakaian dan lain sebagainya, penuh semua. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, sungguh aku telah mendengar laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sungguh aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat Abdurrahman bin Auf kakinya dibelenggu, terbelenggu di yaumul qiyamah. Sampailah perkataan Aisyah tadi kepada Abdurrahman bin Auf, maka datang Abdurrahman bin Auf tergopoh-gopoh menemui ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Lalu dia berkata, ya ummah, wahai bunda, engkau telah mengingatkanku kepada hadis yang tidak pernah aku lupakan sama sekali. Ketika Rasulullah SAW mengatakan itu dan mengatakan kepadaku, ya Ibn Auf, wahai Ibn Auf, lepaskan belenggumu dengan mengimpakan hartamu. Maka, ushidullah, aku saksikan kepada Allah, seluruh harta tersebut aku impakan untuk penduduk kota Madinah. Jadi seluruh harta itu, 700 ekor unta penuh dengan isinya, dia limpahkan semua itu. Begitu dia berlimpah untuk kaum muslimin, sehingga dikatakan penduduk Madinah itu semuanya berhutang budi kepada Abdurrahman bin Auf. Ada orang-orang yang dilunasi hutang-hutangnya, ada orang-orang yang dibantu modal-modal dan lain sebagainya, sehingga tidak seorang penduduk Madinah melainkan berhutang budi kepada Abdurrahman bin Auf. Dan lihatlah bagaimana dia menyumbang untuk Tuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ghazwah Tabuk. Begitu juga sahabat Utsman. Begitu cepat mereka terpanggil untuk membantu kaum muslim. Saudara-saudari kaum muslim dan muslim, sebuah pelajaran yang berharga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bagaimana loyalitas seorang muslim kepada saudara-saudarinya. Ketika dimusuhi oleh orang Yahudi, ada seorang wanita yang berprofesi sebagai penjual susu di pasar kota Madinah. Dan ketika itu pasar kota Madinah memang dikuasai oleh orang Yahudi. Pasar-pasar kota Madinah itu dikuasai oleh orang Yahudi. Barang-barang, peredaran uang dan bisnis di situ orang Yahudi yang pegang. Nah, wanita ini sedang jualan susu. Dia duduk. Lalu ada pemuda-pemuda Yahudi itu diikatnya ujung pakaian jubah wanita tersebut ke atas. Dan dia tidak sadar. Ketika dia berdiri, tertingkaplah auratnya bagian belakang. Karena pakaian itu sudah diikat ke atas. Tertawa orang-orang Yahudi. Wanita ini maju dan dia berteriak memanggil kaum muslimin. Berteriak dia memanggil kaum muslimin, teriakannya itu terdengar oleh seorang pemuda yang di dalam tubuh dia mengalir darah tauhid. Di tubuh dia berdetak jantung keimanan. Berdenyut nadi ukhuwah. Terpanggil langsung melihat saudarinya ini sama muslimin dipermalukan oleh orang Yahudi. Datang dia berkelahi dari orang Yahudi tersebut sehingga mati orang Yahudi itu, lalu dia dikeroyok oleh orang Yahudi sehingga terbunuh. Gugur dia membela saudarinya ini. Sampai berita tersebut kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah umumkan perang sehingga terjadilah perang Khaibar waktu itu. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin dahulu membela saudara-saudara mereka, rela mengorbankan nyawa mereka. Nah, beginilah seorang mukmin itu memiliki isar, mendahulukan saudara-saudarinya daripada diri dia. Dan itu tidak muncul begitu saja. Itu tumbuh dari ilmu, dari pemahaman, dari akidah, dari kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, serta lebih mencintai apa yang ada di Allah daripada apa yang ada di tangan kita. Kalau kita khawatir, belum lagi bagaimana kita akan mengorbankan diri kita, menyumbang, berderma, mengeluarkan harta saja karena kita pilih-pilih kan. Misalnya sekarang kita lihat dompet kita untuk berinfak, kita pilih. Padahal di rumah kita masih ada duit. Padahal di rumah kita tidak kehilangan apa-apa. Kalau kita berikan yang ada di dompet kita sekarang itu semuanya untuk saudara kita, di rumah masih ada, di rekening Anda masih banyak. Anak istri Anda tidak kelaparan. Semuanya masih bisa makan. Tapi kita masih khawatir, masih takut. Kenapa? Karena kecintaan kita kepada dunia mengalahkan kecintaan kita kepada saudara-saudara kita. Kita belum betul-betul bisa menerapkan al-mu'min lil-mu'min kerjasa di luar. Mu'min yang satu dengan mu'min yang lainnya laksana satu dunia. Zuhur jam berapa? Jam berapa lagi? Berapa? 11.45 masih lama. Jadi wahai saudara-saudariku, hari ini tidak penting sedikit banyak yang kita kumpulkan. Tidak penting sedikit banyak yang kita sumbangkan. Yang terpenting itu adalah keikhlasan kita. Maka mudah-mudahan tidak seorang pun keluar dari pintu atau pagar masjid ini melainkan dia sudah merokok kantongnya dan mengumpulkannya di kota infak untuk saudara-saudarinya di Palestina sesuai dengan kemampuannya. Ini yang kita harapkan. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah berikutnya yang senantiasa menjadi tanda tanya bagi kaum muslimin, yang sampai sekarang pun tidak dipahami oleh kaum muslimin, bahkan membuat mereka akan putus asa. Lebih 50 tahun kaum muslimin dijajah di Palestina itu oleh orang Yahudi. Kok sampai sekarang Allah belum juga menurunkan pertolongan? Kaum muslimin berdoa, bermunajat, kunut nazilah di mana-mana. Tapi kok orang Yahudi masih juga bersokol di sana? Apa sebabnya? Dan apa rahasianya? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, janganlah lupa bahwasanya sebab kehinaan, sebab kerendahan, sebab kekalahan yang dialami oleh kaum muslimin hari ini di mana-mana, bukan hanya di Palestina, di berbagai tempat, sebabnya adalah dosa-dosa, keburukan diri kita. Jauhnya manusia dari Allah, jauhnya dari agama, maksiat, kemungkaran di mana-mana, kesyirikan dan bid'ah. Ini yang menyebabkan musibah itu tidak kunjung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala ini, menghapuskan kehinaan dan kerendahan ini, kalau kita ingin Allah memberikan kemuliaan dan kejayaan, kemenangan serta pertolongan kepada kaum muslimin, maka kita harus kembali kepada Allah. Allah berfirman, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak merubah apa yang melimpah suatu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Maka orang Islam wajib bertaubat, wajib kembali kepada Allah, wajib bertaubat dari kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di muka bumi. Umat Islam wajib bertaubat dari bid'ah-bid'ah yang merajalela di muka bumi. Umat Islam wajib bertaubat dari segala macam bentuk maksiat, dosa-dosa dan kemungkaran-kemungkaran, agar musibah, petaka, kehinaan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahai saudara-saudari kaum muslimin, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kedudukan yang tinggi setelah manusia diuji melalui beberapa fase, ujian, penyaringan, kemudian ketika itu baru diberikan kemuliaan. Diuji dulu. Karena kenapa? Karena orang-orang yang berhak diberikan kemuliaan, kedudukan tinggi, kemenangan itu adalah orang-orang yang sudah lolos dari ujian ini, disaring, terpilih. Orang-orang yang bersih tauhidnya, orang-orang yang berakidah yang benar, orang-orang yang tidak membuat bid'ah, tidak melakukan bid'ah, orang-orang yang berusaha menjaga dirinya dari dosa dan maksiat. Kalau tergelincir, dia segera bertaubat. Mereka yang berhak diberikan kemenangan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tahukah Anda, Palestina bukan pertama kali saat ini dikuasai oleh orang kafir. Dulu sebelum kaum muslimin, Palestina Syam dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, berjuang sampai beliau wafat. Kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian dilanjutkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan di masa beliau, kaum muslimin setelah perjuangan yang panjang, pengorbanan yang besar, akhirnya Allah anugerahkan kemenangan. Baitul Maqdis, Al-Masjidul Aqsa berhasil direbut oleh kaum muslimin. Dan tahukah Anda, banyak pelajaran berharga dalam peristiwa serah terima kunci Al-Masjidil Aqsa Baitul Maqdis. Agar kita bisa mengambil itu. Seperti apa nanti generasi akan bisa memenangkan umat Islam. Ingat kisahnya. Ketika telah dikepung, berbulan-bulan dikepung oleh Abu Ubaidah, Khalid bin Walid dan pasukan-pasukan yang lainnya di Syam, tidak juga kunjung mereka bisa merebut Baitul Maqdis. Akhirnya para pendeta-pendeta itu mengatakan kepada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, bukan engkau orang, bukan kalian yang akan menerima kunci. Dan mereka mensyaratkan yang menerimanya langsung Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena mereka tulis di dalam kitab mereka. Datanglah Umar ketika itu, didampingi hanya oleh satu orang pendamping, khadimnya, pembantunya, menaiki satu ekor unta dan mereka berganti-gantian naik. Bayangkan. Ketika sudah mendekati Palestina, mendekati Baitul Maqdis, Umar turun dari hewan tunggangannya. Lalu dia melewati jalan yang agak berlumpur. Dia tenteng sendalnya, dia apit. Dan sifat itu memang tertulis di dalam kitab orang-orang Nasrani, bahwa Umar datang dalam keadaan seperti itu. Maka bergegaslah Abu Ubaidah menyambut Umar radhiyallahu anhu. Lalu di bawahnya menyingkir. Abu Ubaidah berkata, "Ya Amirul Mukminin, kenapa engkau lakukan ini? Bagaimana kalau orang-orang kafir itu nanti melihat engkau seperti ini?" Abu Ubaidah merasa segan kalau nanti orang-orang Nasara itu, para bentrik-bentrik itu, melihat khalifah kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin seperti itu. Jalan melenceng sendal, melewati air berlumpur itu. Malu kan penampilan seperti itu, nanti direndahkan ke orang-orang kafir. Dibawa pergi sama Abu Ubaidah, diucapkan seperti itu. Apa kata Umar? Lau ghairuka qalahu ya Abu Ubaidah. Andai saja bukan engkau yang mengatakan kata-kata itu, wahai Abu Ubaidah. Andai saja bukan engkau yang mengatakan itu, wahai Abu Ubaidah. Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Ingat ini. Kita ini adalah bangsa yang Allah muliakan dengan Islam. Kalau bukan dengan Islam, kita tidak mulia. Kita hanya masih orang-orang Arab yang hina. Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Wa mahma taghayyana ghayruhu adzallana Allah. Dan selama kita mencari kemuliaan dari selain Islam, Allah akan hina. Lihat, kapan Umar mengatakan itu? Apa sebabnya? Ketika Abu Ubaidah mengatakan berarti dipandang hina oleh orang kafir. Kita tidak mengharapkan kemuliaan dari orang-orang kafir. Islam yang memuliakan kita, bukan kita yang memuliakan Islam. Maka jika kita ingin menang seperti Umar dan kaum muslimin ketika itu radhiyallahu anhum ajma'in, haruslah menjadikan Islam yang membuat kita mulia dengan memegang teguhnya serta mengamalkannya. Kemudian setelah itu, wahai saudara saudariku, jauh setelah para sahabat terjadi perang-perang salib dan hampir satu abad Baitul Maqdis dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Tidak pernah ada salat Jumat ketika itu di Masjidil Aqsa. Sekarang masih ada salat Jumat. Masih memungkinkan kaum muslimin salat Jumat. Ketika itu hampir satu abad, lebih 90 tahun, tidak ada salat Jumat. Dan insyaallah kita lanjutkan kisahnya setelah kita jeda istirahat 10 menit.